Tapi sebelum kita masuk pada bahasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bidatin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Baik, kita masuk pada bab berikutnya, babul fidyah, bab tentang al-fidyah, yakni tebusan atas sebuah pelanggaran yang terkait dengan manasik ini, yang bisa jadi karena melanggar sesuatu yang dilarang ataupun meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Al-hadisul awwal an Abdullah ibn Ma'kil qala jalastu ila Ka'b ibn Ujrata fasa'altuhu anil fidyati فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل تتناثر على وجهي فقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة؟ قال لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. متفق عليه. dari عبد الله بن معقل رحمه الله قال beliau berkata, jalastu ila Ka'ab ibn Ujrah. Aku duduk mendekat kepada Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu taala anhu. Kemudian fasa'altuhu 'anil fidyah. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang fidyah. Yani tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Baqarah ayat yang 196 yang juga disebutkan di dalam ta'liq di sini, faman kana minkum maridun aw bihi adza min ra'sihi fa fidyatun min siyam al-ayah. Ini bertanya tentang ini kepada sahabat Ka'ab ibn Ujrah. Faqala, maka beliau menjawab, nazalat fiyya khasatan, bahwa ayat tersebut turun secara khusus padaku. Ini bukan pada selainku. Jadi kejadiannya kejadian yang menimpa Ka'ab ibn Ujrah. Wahiya lakum amatan, akan tapi ya, secara hukum ayat itu berlaku untuk kalian seluruhnya. Kemudian beliau menceritakan ya, humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika itu aku dibawa untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qamlu tatanatharu ala wajhi, ya, di mana pada kondisi ketika itu kutu, ya, kutu rambut, ya, itu sampai bertebaran di wajahku, ya, saking banyaknya, sampai bertebaran di wajahku. Jadi sebelumnya sebagian sahabat itu menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang apa yang menimpa Ka'ab ibn Ujrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingin memastikan sejauh mana kondisi Ka'ab ibn Ujrah tersebut. Dan ternyata ketika dibawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaannya sedemikian rupa. Ini sampai kutu itu bertebaran di wajah beliau, bukan hanya di rambut kepala. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian bersabda, ma kuntu ura. Ura bermakna adzunnu. Aku ya tidak mengira. Al waja'a balagha bika ma ara. Ternyata al-waja', yakni penyakit itu, ya, mengenaimu sampai pada kondisi seperti yang aku lihat. Ya, jadi sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengira sampai seperti itu. Atau dengan lafaz yang lain, ma kuntu ura al-jahda balagha minka ma ara. Aku tidak mengira ya bahwa yakni al-jahda ya penderitaan ya itu sampai pada kondisi menimpamu seperti yang aku lihat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada beliau Ka'ab ibn Ujrah, atajidu syatan, apakah kamu ya mendapati seekor kambing yang bisa kamu sembelih ini sebagai fidyah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk beliau mencukur rambutnya. Ya, karena kalau dibiarkan seperti itu ya pada kondisi kutu sudah sedemikian mengganggu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan untuk beliau mencukur rambutnya pada kondisi belum sampai waktunya apa? Ya. Tahallul seperti itu. Kemudian qala, dijawab oleh Ka'ab ibn Ujrah, la. Ya. Yani tidak punya ya sesuatu untuk bisa ya memiliki seekor kambing. Qala, jika demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasum salasata ayyamin. Jika demikian maka berpuasalah 3 hari. أو أطعم ستة مساكين. Atau beri makan kepada 6 orang miskin. Kalau dikatakan masakin, maka al-fuqara, ya, min babi awla. Likulli miskinin nisfu sa', ya, di mana setiap satu orang miskinnya mendapatkan setengah sa', ya, setengah dari kadar, ya, yani zakat al-fitri, atau yani zakat fitri, ya, jadi setengahnya, ya, setengah dari kadar zakat fitri, karena zakat fitri satu sok, ya, maka sebagai fidyah, ya, yang diberikan pilihan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain berpuasa 3 hari, ya, memberi makan, ya, kepada 6 orang miskin, ya, dengan yang diberikan kepada masing-masingnya, yakni setengah sok atau setengah dari kadar zakat fitri berupa makanan, baik itu gandum ataupun, ya, kurma, ya, ataupun, ya, jika di tempat kita beras. Baik. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan Ka'ab radhiyallahu taala anhu an yut'ima, agar beliau memberi makan faratan, ya, faratan yakni kadar 3 sa', ya, itu satu farok, ya, baina sittatin, untuk dibagi kepada 6 orang. Ini 6 orang miskin. Au yuhdi syatan, atau beliau menyembelih, ya, seekor kambing. Au yasumu salasata ayyam, ya, atau ia berpuasa 3 hari. Jadi ini pilihan dari fidyah, ya, atas pelanggaran yakni mencukur rambut. Tapi kita baca pada ta'liqnya. Qala al-Imam Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Babul fidyah. Wa hiya syar'an ma furidha jabran lin-nusuki bi sababi fi'li mahdhurin aw tarki wajibin fil hajji aw al umrati. Yang dimaksud dengan fidyah secara syar'i adalah sesuatu yang diwajibkan, ya, sebagai penutup jabr, yakni penutup, ya, dalam pelaksanaan manasik, ya, penutup berarti di sana ada kekurangan apa? Bisababi fi'li mahzur, disebabkan melakukan perkara yang mahzur, yakni yang dilarang. Baik. Au tarki wajibin, atau meninggalkan, ya, sesuatu yang wajib, fil haji awil umrah, baik dalam ibadah haji ataupun umrah. Ini makna dari fidyah, ya, secara syar'i. Kemudian wa fi istilahin nas yastamilu al hadya wal fidyata. Nah, dalam istilah yang beredar di kalangan manusia, istilah fidyah itu mencakup al hadya, al hadyu yani hewan yang disembelih di tanah haram, wal fidyah, dan fidyah itu sendiri yani tebusan, ya, berupa harta. Wahia aqsamun, di mana fidyah ini, ya, ada beberapa bagian atau terbagi dalam beberapa bagian. Wa qad sabata bil kitabi was sunnati wal ijma', Di mana perkara ini telah sabit, telah tetap berdasarkan dalil Alkitab, As-Sunnah dan Ijma'. Di dalil tentang fidyah pada haji ini ada tiga yang dalil dari Alkitab, As-Sunnah, kemudian Ijma'. Fafil kitabi naw'ani minal fidyah. Nah, terkait dengan fidyah ini di dalam Alkitab, Al-Quranul Karim, di sana ada dua jenis fidyah. Ya, dua jenis fidyah. Kata beliau, fidyatul adha. Yang pertama, ya, fidyah al-adha. Yani fidyah karena adanya, ya, suatu adha, penyakit atau gangguan yang menimpa, ya, seorang yang sedang menjalankan manasik. Ya, sehingga dengan penyakit yang menimpanya, dia, ya, terpaksa pada kondisi harus melakukan sesuatu yang itu pada asalnya dilarang, ya, bagi seorang yang sedang menjalankan ihram. Terkait dengan fidyatul adza, dikatakan oleh beliau rahimahullah fi qaulihi ta'ala, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman kana minkum maridun aw bihi adza min ra'sihi fafidyatun min siyamin. Al-ayah. Maka siapa saja di antara kalian yang dia mengalami sakit atau padanya ada gangguan pada kepalanya yang mengharuskan untuk dia mencukur rambutnya, fafidyatun min siyam, al-ayah, maka wajiban baginya untuk membayar fidyah, ya, berupa puasa, ya, al-ayah. Demikian, ya, ikra ila akhir al-ayah. Wa qala ba'duhum, sebagian di kalangan para ulama menyatakan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, aw bihi adham min ra'sihi, maknanya ada ay fahalquhu atau fahalaqahu, bahwa maksud dari ayat atau pada, ya, seseorang tadi ada gangguan di kepalanya yang dengannya dia menghalqnya, ya, mencukur habis rambut kepalanya, ya, sebagian membatasi maknanya dengan ini. Jadi, ya, yang dimaksud di sini adalah mencukur habis rambut kepalanya. Was sahih, adapun kata beliau rahimahullah Al-Imam Sa'di, bahwa yang sahih dalam ini annahu am, ya, bahwa makna aw bihi adham min ra'sihi ini cakupannya umum. Ya, fayutraku ala umumihi, maka dibiarkan, ya, sebagaimana keumuman maknanya. Li'anna al-mahdhura al-muta'alliqa bir-ra'si naw'ani. Karena hal yang dilarang, ya, terkait, ya, dengan kepala bagi seorang yang sedang menjalankan ihram itu naw'an, ya, ada dua jenis hal yang dilarang terkait dengan kepala. Ya. Kata beliau, halqur ra's yang pertama adalah, yakni mencukur rambut. Kemudian wa tadhtiyatuhu, dan yang berikutnya yang kedua adalah menutup, ya, kepala. Ya. Ini dua hal yang dilarang terkait dengan kepala, ya, bagi seorang yang sedang menjalankan ihram. Fal ayatu ta'ummuhuma, ya, sehingga ayat tersebut, ya, meliputi keduanya, meliputi dua hal yang dilarang tersebut, baik itu mencukur rambut bagi seorang yang ihram ataupun menutup kepalanya, ya. Fa idza halaqa ra'sahu lid-darurah, sehingga jika seseorang yang sedang menjalankan ihram dia mencukur rambut kepalanya karena suatu kondisi darurat sebagaimana yang dialami oleh sahabat yang mulia Ka'ab bin Ujrah, ya, ketika kutu, ya, yang ada pada rambutnya saya berkeliaran di wajahnya, Ya, ini menuntut untuk rambut tersebut dihilangkan. Au ghata lid-darurah. Atau seseorang ya menutup kepalanya karena suatu kondisi darurat. Ya, terpaksa dia harus menutup kepalanya. Ya. Ada pun seseorang yang karena lupa ya misalnya ya tanpa sengaja ya dia tutup kepalanya, ketika sadar segera dia melepas ya penutup kepala itu. Ada pun seseorang yang tertuntut kondisi mengharuskan untuk menutup kepalanya. Kabardin ya, seperti hawa dingin yang sangat ya, sampai seorang kalau tidak untuk kepalanya dia ya yatadarrar ya, termudaratkan dengan hawa dingin tersebut sehingga akhirnya ya terpaksa menutup kepala. Au harrin ya, atau karena ya panas yang sangat terik sehingga dia terpaksa harus menutup kepalanya untuk menahan ya panas terik tersebut. Wa nahwihi, dan kondisi-kondisi yang semisalnya. Ya, maka ini masuk dalam perkara yang menuntut di sana ada fidyah atas pelanggaran tadi. Jadi Al-Imam Sa'di rahimahullah ya di sini memberikan penjelasan ya dari makna au bihi adam mirasihi, bukan hanya ya sekedar yakni al-halq ya sebagaimana yang dipahami oleh sebagian ahlul ilm ya, namun di dalamnya mencakup makna yang lebih luas. Ini termasuk ya di dalamnya adalah menutup ya kepala, yang ini sesuatu yang dilarang bagi seorang yang sedang ihram, yakni bagi kaum lelaki. Kemudian wadhabitu fidyatil adza, dan yang menjadi dhabit atau patokan ya fidyatul adza, adanya fidyah karena adanya adza, gangguan ya, hiyallati tajibu litarafuhi kallubsi wattibi walhalki wa nahwiha. Nah yang menjadi patokan untuk sesuatu itu masuk dalam hal yang terkait dengan fidyatul adza, yang barang siapa melakukannya dia terkena kewajiban untuk membayar fidyah dengan pilihan salah satu di antara yang disebutkan dalam hadis. Ya. Fidyatul adza yang terkait dengan ya perkara yang sifatnya taraffuh. Taraffuh itu sesuatu yang sifatnya terkait dengan kesenangan. Ya. Kalubsi, seperti memakai pakaian ya, termasuk ya memakai penutup kepala. Yang ini ya dilarang bagi seorang yang sedang menjalankan ihram untuk memakai pakaian sebagaimana yang sudah kita singgung, yakni pakaian yang dibentuk sesuai dengan apa? Ya, bentuk tubuh ya seperti itu. Ya. Demikian pula tayyib, yakni parfum, wangian. Ya. Ini perkara yang dilarang. Demikian juga al-halq, yakni mencukur rambut. Ya. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Ya, termasuk ya memotong kuku, ya. Kemudian kata beliau, an-na'u tsani, jenis yang kedua, min anwa'il fidyatil madhkurati fil Qur'an, dari jenis fidyah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, hiyallati tajibu biqatlis saydi, yakni fidyah yang wajib dengan sebab seseorang membunuh hewan buruan. Ya, said yang dimaksud di sini saidul bar. Ya, ini binatang atau hewan buruan darat. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum mut'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh as-sayd, yakni hewan buruan, pada kondisi kalian sedang melaksanakan ihram. Dan barang siapa membunuhnya di antara kalian secara sengaja, maka jazanya, yakni fidyahnya, balasannya yang harus dia tunaikan, mithlu ma qatala, semisal dari apa yang dia bunuh tersebut dari sa'id, minan na'am, dengan menyembelih dari hewan ternak yang semisalnya. Dicontohkan oleh para ulama, di antaranya kalau seorang memburu dan membunuh seekor merpati, maka yang semisal dengan merpati dari na'am, dari hewan ternak, adalah kambing. Sehingga dengan itu dia harus menebus pelanggarannya tadi dengan dia menyembelih seekor kambing yang dibagikan dagingnya kepada fuqara Makkah. Dan pada penyembelihan yang seperti ini maka dia tidak boleh mengambil bagian dari daging itu. Berbeda dengan hadyu yang dia dibolehkan untuk mengambil bagian dari daging hewan sembelihannya. Adapun ini karena terkait dengan pelanggaran yang merupakan kafarah atas pelanggaran tersebut, dan yang mana sesuatu yang merupakan kafarah, maka tidak boleh orang yang membayar kafarah itu ikut menikmati dari kafarahnya tadi. Jadi ini jenis yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dari jenis fidyah. Ini disebabkan dia membunuh hewan buruan. Ini dari jenis hewan darat. Kemudian waqad ajma'al ulama'u ala wujubil fidyati bi wujubi sababiha. Dan para ulama telah ijma akan wajibnya untuk membayar fidyah biwujudi sababiha, dengan adanya sebab yang mengharuskan untuk dia membayar fidyah itu. Jadi kapan sebab itu ada, maka wajib baginya untuk melakukannya. Kemudian wadalilu fidyati al-adha minas sunnah. Adapun dalil fidyatul adha minas sunnah, dari as-sunnah, qawluhu fi hadisi Abdullah ibn Ma'kil, adalah apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah ibn Ma'kil. Di mana di hadis tersebut Abdullah ibn Ma'kil menyatakan, jalastu ila Ka'ab ibn Ujrah fasa'altuhu anil fidyah, faqala nazalat fiyya khasatan wahiya lakum ammatan. Di mana Abdullah ibn Ma'kil mengatakan, aku duduk mendekat kepada Ka'ab ibn Ujrah, kemudian aku bertanya kepadanya tentang fidyah, ini ayat tentang fidyah. Maka beliau menjawab bahwa ayat tersebut turun pada diriku secara khusus, tidak pada kejadian yang lain, tetapi pada diriku. Wahiya lakum amatan, akan tapi kandungan hukum yang ada di dalamnya berlaku untuk seluruh kalian. Ai annal ayata nazalat fih. Yakni maksudnya bahwa ayat dalam surat Al-Baqarah tersebut, ayat itu turun pada sahabat Ka'ab ibn Ujrah, pada kejadian yang menimpa beliau. Kemudian wal hukma, dan adapun hukumnya 'amun li jami'il ummah. Ini berlaku umum ya untuk seluruh umat. Ya seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha 'amun fi jami'il ahkami syar'iyyah. Di mana hal yang demikian adalah sesuatu yang umum pada seluruh hukum-hukum syar'i. Bahwa bisa jadi ya terkait dengan sebab turunnya ayat itu berkaitan dengan salah seorang ya di kalangan sahabat ya, namun dari sisi kandungan hukum itu berlaku untuk seluruh umat. Kata beliau, fa innal qa'idatal usuliyata al-ibratu bi umumil ma'na la bi khususis sabab. Bahwa kaidah usul yang menyatakan bahwa al-ibrah, bahwa yang menjadi penilaian ya, adalah dengan keumuman atau berdasarkan keumuman makna. Kalau sebagian lafaz dari kaidah ini, al-ibrah bi umumil lafaz ya, bahwa yang menjadi penilaian atau pelajaran itu berdasarkan keumuman lafaznya, yakni keumuman makna yang dikandungi dalam lafaz itu, la bi khususis sabab, bukan berdasarkan ya, kekhususan sebabnya. Baik. Kata beliau, fa idza kana sababu nuzulil ayah khasan, apabila sebab turunnya suatu ayat itu khusus berkaitan dengan ya, salah seorang ya dari umat beliau, dari sahabat Nabi, fal hukmu 'amun li jami'il ummah, maka hukum yang dikandungi ya dari ayat itu berlaku untuk seluruh umat. Sehingga kata beliau, faqulu man ittasafa bidzalikal wasfi, sehingga setiap orang yang ittasafa ya memiliki sifat atau keadaan ya bidzalikal wasfi ya, keadaannya memenuhi ya sifat tersebut, sifat yang disebutkan dalam ayat ya, maka kata beliau ya, tanawalahu zalikal hukmu, maka hukum tersebut mencakup ya orang yang memiliki sifat yang dikandungi dalam ayat tersebut. Malam yadullad dalilu ala takhsis, selagi ya dalil tersebut tidak menunjukkan ya kepada pengkhususan dengan person tertentu dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama taqaddam fi hadis Abi Bardah ya Ibn Nayyar fi qawlihi ya tujzi'u anka wa lan tujzi'a an ahadin ba'daka. Ini pada pembahasan tentang kurban yang sudah dilewati. Jadi sekali lagi di sini menunjukkan bahwa jika terjadi ya turunnya suatu ayat dengan ada suatu sebab ya, maka kandungan hukum yang ada pada ayat tersebut itu bukan hanya terkhusus pada person yang turun padanya ayat tersebut ya, namun berlaku umum bagi seluruh umat kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum itu khusus untuk person tadi saja. Kata beliau, sebagaimana yang telah lalu pada hadis Abi Bardah ya, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tujzi'u anka ya, hal itu sah untukmu dan sekali-kali tidak sah ya, an ahadin ba'daka, untuk seorang pun ya setelahmu. Ini terkait beliau radhiyallahu taala anhu ya, telah menyembelih kurbannya ya sebelum salat ya, yang ini tentu tidak bernilai sebagai hewan kurban ya, ya kemudian beliau menyampaikan bahwa ya Rasulullah ya tidak punya untuk menggantinya selain ya kambing yang umurnya sekian, ya ini di bawah umur Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadisnya ini tujzi'u anka wa lam tujzi'a an ahadin ba'da. Kemudian wa qauluhu humiltu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal qamlu pada matan tatanasaru, ya di sini dengan lafaz yatanasaru sesuai dengan matan tatanasaru ala wajhi, dan aku dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam keadaan kutu itu tersebar ya di wajahku. Aili ana maradun radhiyallahu anhu wa ma'al maradi wal awsahu kasra fihi, ya yakni bahwa beliau dalam kondisi sakit dan bersamaan beliau dalam kondisi sakit tersebut al awsah yakni kotoran ya yakni hewan-hewan yang ganggu tadi kasra fihi itu sangat banyak ya pada tubuh beliau ya, sampai kutu tersebut menyebar di wajah beliau. Kemudian kata beliau selanjutnya wa qawlu faqala ma kuntu ura al waja'a balagha bika ma ara au qala ma kuntu ura al jahda balagha bika ma ara. Aku ya tidak mengira bahwa penyakit itu ya sampai menimpamu sepertinya aku lihat seperti ini. Ai minasyiddati, yakni karena demikian sangatnya ya derita yang dialami oleh sahabat Ka'ab ibn Ujrah yang tidak dikira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sampai sejauh itu, sampai separah itu. Al aula bidammil hamzah, yakni pada lafad ura ya ma kuntu ura itu lebih utama untuk huruf hamzah itu di dhammah ura begitu, bukan ma kuntu ara tapi ma kuntu ura. Adapun yang belakangnya ma ara itu demikian ura yakni bimakna al-dhunnu ya aku mengira. Wasani adapun yang kedua yakni ara yang di belakangnya ma ara begitu itu bi fathiha ya dengan di fathah ara ya hamzahnya ai ar-ru'yah al-basariyah yakni ya ru'yah yakni pandangan dengan penglihatan mata. Wa yutlaku ala ru'yatil qalbi, terkadang ara ya itu juga digunakan untuk ru'yatul qalbi artinya tahu begitu ya tahu. Wa kana dhahirul hadis, yang nampak dari hadis tersebut kata Imam As-Sa'di rahimahullah annahum akhbaruhu an halihi, bahasanya para sahabat itu telah mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi dari sahabat Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu an. Kemudian wasa'aluhu ma yasna'una bihi, dan mereka pun telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang semestinya mereka perbuat terhadap sahabat Ka'ab ibn Ujrah tersebut. Ya, jadi zahir dari hadis ini demikian, fa amara, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh bi ihdarihi untuk menghadirkan ya ini sahabat Ka'ab tersebut liyara agar beliau bisa melihat hal yasyuku alaihi ya baqa'uhu amla, apakah ya jika rambut itu ya dibiarkan ini akan memberatkan ya kondisi Ka'ab ataukah tidak. Makanya setelah ya dibawa dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Nabi mengungkapkan ungkapan yang menunjukkan beliau tidak menyangka sampai kondisi separah itu, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ya beliau radhiyallahu taala anhu untuk ya mencukur rambutnya. Wa qauluhu fa qala atajidu syatan, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ka'ab apakah engkau mendapati yakni memiliki suatu ya berupa syat seekor ya domba atau kambing. Ya, yani untuk sebagai fidyah, ya, jika beliau mencukur rambutnya. Qala, dijawab oleh Ka'ab, la. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasum, jika demikian maka berpuasalah, ila akhiri. Kata beliau selanjutnya rahimahullah, bada'a bisyati. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengawali pertanyaannya dengan menanyakan tentang kambing. Ya, apakah beliau memiliki kambing untuk dijadikan sebagai fidyah? Ya, kata Imam As-Sa'di, li'anna syah afdalu anwa'il fidyah. Ya, adalah yang paling afdal dari jenis-jenis fidyah. Makanya beliau menanyakan terlebih dahulu. Wa zahirul hadis. Dan zahir dari hadis tersebut, laulal ayat. Ya, seandainya ya tidak ada ayat yang menyebutkan di situ takhyir, pilihan. Annasyata, ya. Bahasanya ya fidyah dengan syah tata'ayyanu idza wajadaha. Ya, menjadi sesuatu yang ditentukan sebagai ya fidyah manakala dia mendapatinya. Ini zahir dari hadis. Seandainya tidak ada ayat yang menunjukkan di sana pilihan. Ya, lakinnal ayata sharihatun fi annaha fi annahu ya yukhayyaru. Akan tapi ayat tersebut sharih, ya. Yani jelas, ya, menunjukkan bahwa beliau diberikan atau seorang yang mengalami ini diberikan yukhayyar, diberikan pilihan, ya, diberikan pilihan untuk memilih salah satu di antara ya tiga jenis fidyah tersebut, ya, baik itu menyembelih kambing ataupun memberi makan ya 6 orang miskin ataupun ya berpuasa 3 hari. Fayadullul hadithu ala fadli syah, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa hadis tersebut ya menunjukkan akan keutamaan syah, yakni fidyah dengan menyembelih kambing. Kemudian wa kadzalika lafdzur riwayatil ukhra, demikian pula lafaz hadis pada riwayat yang lain sharihun fit takhyir. Ya, sharih, ya, tegas, jelas menunjukkan memberikan pilihan pada yang akan membayar fidyah tersebut. Ya, salah satu di antara tiga pilihan tersebut. Kata beliau selanjutnya, wa qawlu fi riwayatin fa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yut'ima faraqan baina sittati masakin ila akhirih. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ka'ab untuk memberi makan dengan satu farq, ya, makanan yang dibagikan kepada 6 orang miskin. Ila akhiril hadis. Kata beliau, al farqu salasatu aswa' bisa'in nabawi. Al farq, ya, ini takaran yang setara dengan 3 sa', dengan hitungan sa' nabawi. Wa huwa al-ma'ruf al-an, ya, fil Madinah bil mud. Di mana di masa ini, ya, yang ma'ruf, yang terkenal di Madinah itu dengan ukuran atau takaran mud. Ya, di mana ya satu sa' ini yakni 4 mud, ya. Seperti itu. Berarti kalau satu farok Abu Saliha berapa mud? Farhan berapa mud satu farok? Berapa? 12, ahsan, ya, 12 mud. Baik. Kemudian beliau menutup syarah dari hadis ini. Fa fi hadzal hadisi, maka di hadis ini, ya, di antara faidah yang bisa dipetik, annahu idza tarral insan atau idza turral insanu li fi'li mahdhurin jaza lahu fi'luhu wa tajibu 'alaihi al-fidyah. Di antara faedah dari hadis ini bahasanya jika seseorang ya mengalami kondisi darurat untuk melakukan hal yang dilarang ya dilakukan oleh seorang yang sedang ihram, namun dia menghadapi kondisi darurat, maka boleh untuk dia melakukan perkara yang dilarang tersebut, namun dia wajib untuk membayar fidyah. Ya, wajib baginya untuk membayar fidyah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.